Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwan fil din. Sangat berilmu lalu menguasai ilmu, memahami ilmu, tidak cukup di situ. Sampai pada puncaknya dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru berilmu. Itu baru berilmu. Sufyan As-Sawri rahimahullah zayyinu al-ilma wala tuzayyinu bil-ilmi. Hiasi ilmu dengan amalan sebagai bentuk takut kepada Allah, agar supaya ilmu jadi indah. Indah hiasi dengan amalan. Penuntut ilmu kalau dia mengamalkan akan indah ilmu. Siapa saja, entah itu santri, kalau dia mengamalkan ilmu akan indah ilmu. Orang lihat masya Allah, rajinnya ibadahnya, masya Allah, tekunnya, akan indah. Belajar di mana? Belajar di situ, belajar apa? Belajar sunnah. Indah ya sunnah. Orang yang kerja di kantor, dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dia amanah. Amanah waktunya. Karena takut kepada Allah, dia masuk tepat waktu. Amanah dalam membuat laporan karena takut kepada Allah. Amanah ketika menyelesaikan tugasnya sesuai dengan yang dibebankan padanya karena takut kepada Allah. Akan indah ilmu. Dia belajar di mana? Oh, di sana belajar apa? Belajar sunnah. Masya Allah. Orang belajar sunnah baik, indah. Pedagang yang mencari ilmu, yang belajar ilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia jujur. Ketika beli dia pun jujur, ketika jual dia pun jujur. Orang akan lihat. Dia belajar di mana? Di sana. Belajar apa dia? Belajar sunnah. Indah sunnah. Ini yang dikatakan oleh bagian salaf, zayyinu ala ilma. Hiasi ilmu. Ini tugasnya orang yang menuntut ilmu adalah menghiasi ilmu. Jadi baik. Siapa saja yang belajar ilmu diperintah untuk menghiasi ilmu jadi baik. Tapi sebaliknya, wala tuzayyinu bil ilmi, jangan kamu berhias dirimu dengan ilmu. Jangan kamu berhias. Jangan. perbuatannya tidak baik, tidak amanah, tidak jujur, tidak takut kepada Allah, hanya menampakkan saya belajar ini, saya belajar ini, saya sudah memiliki ini, saya paham ini, saya menyelesaikan ini. Tapi dia enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang lihat, katanya dia aktif taklim, kok di kantor paling terlambat masuk. Katanya rajin taklim dia, bahkan pengurus pondok. Kok enggak amanah dia? Katanya sudah lama taklim, kok enggak jujur di jualan? Umpamanya. Hanya sekedar berhias dengan ilmu, tapi merusak ilmu. Merusak ilmu, merusak sunnah. Katanya belajar sunnah, tapi tingkah lakunya jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka di dalam talabul ilmu tidak cukup hanya sudah menguasai ilmu. Saya sudah menguasai ini, saya sudah belajar ini, saya memahami ini, saya menghafal ini. Bukan itu ilmu. Laisa ilmu bikasratil kalam, wa laisa ilmu bikasratil riwayah, wa laisa ilmu bikasratil kutub. Ini ya ikhwan. Maka talabul ilm di samping itu nikmah, juga itu juga ujian. Ini. Di samping kita itu belajar ilmu itu nikmat dari Allah, dimudahkan talabul ilmu, tapi juga ujian dari Allah. Karena ilmu itu imma lahu imma alaih. Ilmu yang kita pelajari imma lana wa imma alaina walayadu billah. Sebagaimana Al-Quran, Al-Quranu hujjatulaka au alaih. Quran itu bisa bermanfaat untukmu, tapi Al-Quran juga bisa memadrotkan kamu, yaitu membantah kamu. Itu ilmu. Ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka senantiasa kita mendoa Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan semangatnya kita talabul ilmu, juga sering-sering minta kepada Allah supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min khasyatik. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah dari takut kepadamu ya Allah. Khasyah. Rasa takut. Takut mengabaikan perintah Allah. Takut melanggar larangan Allah. Di antara faedah ilmu, selain khasyah, ilmu adalah islahul qalb. ilmu bisa memperbaiki hati. Dan tashihun niyah bisa menjadikan membenarkan niat. Dan tahsilul sabab bila amal. Dan dengan ilmu itu juga bisa mendapatkan pahala tanpa dia mengamalkan. Ini ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini untuk empat kelompok manusia. Jadi di dunia ini ada empat kelompok manusia. Pertama, abdin razaqahullah amalan wa ilman. Pertama, seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah harta dan ilmu. Bahwa yattaki bihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa alima lillahi haqqahu wa huwa afdalul manasi. Yang pertama adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah harta dan ilmu, lalu dia bertakwa kepada Allah dengan rezekinya itu, dan dia silaturahmi kepada kerabatnya dengan rezekinya itu, dan dia tahu hak Allah pada rezekinya itu. Ini sebaik-baik kedudukan manusia di dunia ini. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wala yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah fayakul law annali malam law li law kana li malan au kama qala law annali malan fa alimtu bi amali fulan. Kelompok yang kedua adalah seorang hamba yang diberi rezeki ilmu dan tidak diberi segi harta. Dia punya ilmu, enggak punya harta. Tapi shadiqun niyyah, niatnya baik lah ini. Niatnya baik, hatinya baik, keinginannya baik. Lalu dia mengatakan, kalau saya punya harta, saya akan beramal seperti amalnya fulan tadi, fulan yang pertama tadi. Fahuwa biniyati ajruhuma sawa. Maka dia hanya dengan niatnya, tapi pahala keduanya sama. Sebab apa ya ikhwan? Sebab apa dia dapat pahala juga? Sebab apa? Shadiqun niyyah. Shadiqun niyyah. Ini ilmu yang karena takut kepada Allah. Dia enggak punya harta, Tapi ilmu yang dia miliki memperbaiki niat kita, memperbaiki hati dia. Dia punya ilmu memperbaiki niat dia. Karena hatinya baik, niatnya baik, dia senang kepada orang yang berbuat baik. Maka dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti fulan itu, saya pun akan beramal seperti fulan. Kata Allah, ajruhu masawa, pahalanya sama. Ini yang saya maksud bahwasannya ilmu bisa tahsilus sabab bila amalin. Ini keutamaan ilmu. Ilmu yang menjadikan pemiliknya shadiqun niyyah, senang kepada kebaikan, ingin mengamalkan kebaikan, tapi Allah tidak memberikan kemampuan, dia telah mendapatkan pahala dengan niatnya. Yaitu ilmu yang menjadikan dia ingin mengamalkan kebaikan, tapi dia tidak diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang bermanfaat, karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, abdin razaqahullah malan walam yarzuqhu ilman wa yuhbitu fi malihi bighairi ilmin wala yattaki rabbahu wala yattaki fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi haqqahu wa huwa ahbasul manasil. Yang ketiga, seorang hamba yang diberi rezeki harta tapi tidak diberi rezeki ilmu. Lalu dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Bayangkan saja, dia menggunakan harta tanpa ilmu, sesuai dengan hawa nafsunya. Dia tidak takwa berobnya dengan rezekinya itu. Dia tidak silaturahmi dengan kerabatnya dengan rezekinya itu. Dan dia tidak mengetahui haknya Allah pada rezekinya itu. Ini seburuk-buruk kedudukan manusia di muka bumi. Yang keempat, wa abdin lam yarzuqhu ilman wala malan. Yang keempat, seorang hamba yang tidak diberi rizki ilmu dan harta. Fahuwa yakul, lau anna li malan fa'amiltu bi'amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan beramal seperti fulan. Fulan yang mana ini? Fulan yang mana ini? Fulan yang mana? Yang sama-sama enggak punya ilmu. Ya jarang orang enggak punya ilmu kok senang sama orang yang punya ilmu, ya jarang. Karena al-arwah junujum mujannada. Jiwa manusia itu sesuai dengan tipenya masing-masing. Enggak mungkin merpati sama gagak. Ya kan? Enggak mungkin merpati sama emprit. Ya enggak? Enggak. Sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ya, orang yang enggak punya ilmu, dia mengatakan kalau saya punya harta, saya seperti fulan. Enaknya punya harta. Enak poya-poya, enaknya punya harta. Senang-senang. Fa huwa bi niyyatihi wa wisruhuma sawa. Dia hanya dengan niatnya saja, keinginannya saja, dosanya sama. Yang akan kita ambil pelajaran di sini adalah ilmu itu tashihun niyah, tashihul qalb. Ilmu menjadikan memperbaiki hati, memperbaiki niat, memperbaiki keinginannya. Ini ilmu. Dan dengan sebab itulah dia dapat pahala. Sekarang kalau ada orang belajar ilmu, keinginannya seperti perbuatannya orang yang tidak punya ilmu. Ini permasalahan sekarang ini. Ilmunya apa itu yang seperti itu? Belajar ilmu, belajar sunnah, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akidah, keinginannya seperti orang enggak punya ilmu. Itu kira-kira ilmunya dia belajar paham enggak kira-kira? Lain. Orang belajar sunnah, keinginannya ingin seperti mereka yang punya harta yang enggak punya ilmu. Hartanya untuk poya-poya, hartanya untuk wah-wahan, hartanya untuk bangga-banggaan. Nah, ini gimana li belajar ilmu? Gimana li belajar ilmu? Ain. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah kita akan jelaskan hadis ini bahwasannya jalan as-sa'adah, tariqus sa'adah al-ilmu, wa tariqus syaqawah al-jahlu. Nah ini jalan kebahagiaan itu ilmu. Karena dua kelompok yang pertama ahlus sa'adah, sama-sama apa? Sama-sama punya ilmu. Perbedaannya hanya harta, tapi sama-sama punya ilmu. Maka sa'adah, kebahagiaan. Kelompok yang kedua sama-sama celaka. Perbedaannya hanya harta, tapi sama-sama jahilnya. Ini bahayanya bodoh. Ya kalau ada orang berilmu, lalu keinginannya seperti orang jahil, ini di mana ilmu yang dia pelajari? Masa orang belajar ilmu kok contoh-contoh saja, maaf saja, penampilannya seperti orang jahil, rambutnya botak separoh, panjang separoh, umpamanya. Ini kan gayanya orang jahil. Iya kan? Enggak ada orang berilmu seperti itu model rambutnya, umpamanya contoh. Ini kan aneh, dalam hatinya masih aneh. Dia kok condongnya ke sana? Hai. Orang belajar ilmu, condongnya dalam amanah khianat. Ini bukan orang yang berilmu. Orang yang belajar ilmu, hartanya dia bukan untuk takwa kepada Allah, bukan untuk silaturahmi dengan kerabat, umpamanya. Ya di mana ilmunya? Maka dari sini diambil faedah bahwasanya ilmu menjadikan pemiliknya senang kepada kebaikan. Kebaikan. Senang orang berbuat baik, dia ingin. Jahil senangnya kepada keburukan. Ini bedanya ilmu dengan jahil. Maka ini untuk mengukur keilmuan seseorang di sini. Khasyyah. Maka man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Wa in amilaha kutibat lahu asra amsalihha aw sab'ata mi'atin aw ad'afan katsirah. Main. Barang siapa yang menginginkan kebaikan lalu tidak mengamalkan, nah ini karena ilmu, maka dia ingin kebaikan. Ini ilmu ya ikhwan. Maka ilmu yang kita pelajari sampai menjadi hati kita senangnya berbuat baik. Senangnya ingin berbuat baik, man hamma bihasanatin, ingin kebaikan, ingin berbuat baik. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan lalu tidak bisa mengamalkan. Nah, ini seperti tadi hamba yang kedua. Karena dia punya ilmu, maka dia ingin seperti orang yang berbuat yang pertama tadi. Maka dia mengatakan, kalau saya punya harta, saya ingin beramal sepulan. Iman hamma, hamma bihasanatin. Ini. Maka diantara manfaat dari ilmu adalah menjadikan pemiliknya senangnya kepada kebaikan. Senang kepada orang yang berbuat baik dan dia ingin berbuat baik seperti orang lain yang berbuat baik. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan lalu tidak mengamalkan, karena dia diberi kemampuan oleh Allah. Diberi kemampuan. Ditulis baginya satu kebaikan. Adapun yang mengamalkannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Bahkan sampai 700, bahkan lebih berlipat-lipat kalau Allah kehendaki. Ini ilmu. Dan ini karena khasyah. Apabila orang takut kepada Allah, ilmu yang menjadikan dia takut kepada Allah, yang ada pada dirinya adalah hanya menginginkan hasanah, menginginkan kebaikan. Maka orang yang berilmu sedikit pun enggak ada keinginan berbuat seperti orang jahil. Enggak ada sedikit pun. Ini ilmu yang benar-benar menumbuhkan khasyah. Dia pasti akan tidak suka, benci perbuatan orang jahil. Sebaliknya, apabila dia itu jahil, maka dia akan suka dengan perbuatan orang jahil. Aini. Dan kesenangannya pun kejahilan. Kesannya pun sayyiat. Sayyiat. Keburukan. Ada orang berbuat buruk, diinginkan. Ada orang berbuat jelek, diinginkan. Ini orang, bukan orang yang berilmu. Bukan orang yang. Maka ini ya ikhwan, yang hendaknya kita di dalam menuntut ilmu senantiasa berusaha untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila di dalam menuntut ilmu sampai meneraih khasyatullah, maka yang dia inginkan hanyalah kebaikan. Dia hanya ingin berbuat, enggak ada dalam hatinya seperti ingin berbuat keburukan. Tidak ada dalam hatinya seperti. Andai kata ada pun, segera istighfar, segera bertobat kepada Allah. Kenapa? Khasyah. Segera istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat untuk diri saya dan keluarga saya secara khusus, dan juga untuk jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita, memberi ilmu yang memang bermanfaat kepada kita. Allahumma 'allamna bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna 'ilma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Berilah kami manfaat untuk bisa takut kepada Allah, untuk bisa takut kepada-Mu, ya Allah. Ini manfaat ilmu, khasyah. Ajarkan kepada kami, ya Allah, ilmu yang memang memberi manfaat kepada kami. Semakin berilmu, semakin khasyah. Semakin tambah ilmu, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu, semakin takut kepada-Mu, ya Allah. Ini yang kita lakukan. Dan berilah kami rezeki, ya Allah, ilmu yang memang memberi manfaat kepada ini. Karena ini yang bermanfaat. Ada ilmu yang mentumbuh pada diri kita, khasyatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.